بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، أعزني الله وإياكم، في malam yang cerah alhamdulillah Allah berikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul di tempat ini. Satu demi satu, ustaz-ustaz telah menyampaikan pesan kepada antum. Ini adalah satu kenikmatan. Sejak sore tadi sampai sekarang, mungkin sebagian ikhwan sudah mulai ngantuk-ngantuk sedikit. Sementara masih ada dua season lagi, saya dan satu Ustaz Komar setelah ini insyaallah bismillah. Artinya siapkan untuk tidak ngantuk sampai selesainya Ustaz Komar. Masih sanggup insyaallah? Barakallahu fiik. Ikhwan fillah, azani Allah iyyakum. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat At-Taubah ayat 119 berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as-sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah, jadikanlah kalian bersama orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Allah dalam ayat ini menyeru orang-orang yang beriman, menyuruh orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah. Perintah Allah kepada si kepada orang-orang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah. Makna takwa adalah menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larang-larangnya Allah. Maka Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, jalankanlah perintah-perintah Allah, jauhilah larangan-larangan Allah. Wa kunu ma'as-sadiqin, dan hendaknya kalian bersama orang-orang yang jujur. Wa kunu ma'as-sadiqin, hendaknya kalian bersama orang yang jujur. Sebagian ulama menafsirkan ma'a man sadaqallaha al-iman bihi, bersama orang-orang yang jujur dalam keimanannya. Ketika beriman kepada Allah, dia jujur keimanannya. Dan sekaligus dibuktikan dengan ucapan dan amalannya. Bukan cuma sekadar berikrar, beriman, beriman, beriman. Akan tetapi ucapannya, amalannya menyelisihi. Maka inilah bukan orang yang jujur. Yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang beriman. Kunu ma'as-sadiqin. Hendaknya kamu bersama orang-orang jujur. Kunu ma'as-sadiqin fi aqwalihim wa af'alihim wa ahwalihim. Hendaknya jujur itu dalam bentuk aqwalnya, ucapan-ucapannya, dia jujur. Dalam perbuatan-perbuatannya juga jujur. Dalam keadaan-keadaannya jadi jujur. Hendaknya setiap kita berbicara, setiap kita berbuat, tidaklah kita berbuat atau berbicara kecuali kita jujur. Ikhwan fillah azakumullah. Apa sih makna jujur itu? Para ulama memberikan tafsir, memberikan definisi tentang apa itu jujur. As-sidq mutabaqal khabar lil waqi'. Yang namanya jujur itu adalah khabar yang sesuai dengan kenyataannya. Apabila kita memberikan suatu khabar, khabarnya itu sesuai dengan kenyataannya, maka itulah as-sidq. Lawannya apa? Al-kadzib. Apa itu al-kadzib? Itu setiap berita yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Seandainya antum orang-orang sini, Jabodetabek misalkan, ketika pergi ke Jawa mengabarkan ke orang-orang yang di Jawa bahwa di Jakarta ada Monas, Monas di atasnya ada emasnya tinggi menjulang. Khabar ini sesuai dengan kenyataannya atau tidak? Ada apa enggak yang namanya Monas? Ada, maka inilah as-sidq. Tetapi kalau ada di antara kalian menyatakan di Meikarta ada Monas lebih gede daripada Monas yang di Jakarta, maka itulah dusta. Itu gambaran tentang makna as-sidq. Setiap suatu berita yang sesuai dengan kenyataannya, itulah as-sidq. Yang namanya berita bisa dalam bentuk kaul, ucapan, bisa dalam bentuk perbuatan. Setiap perbuatan yang dilakukan sesuai dengan kenyataannya, sesuai dengan apa yang ada di hatinya, maka itulah kejujuran. Kebenaran yang ada. Orang-orang yang beriman ketika sholat, maka sholatnya adalah yang betul dari hatinya. Berbeda dengan orang munafik. Kalau orang munafik, maka menjalankan sholat tetapi hatinya tidak ikut. Ikhwan fillah azani Allah iyyakum, ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-sadiqin, turun setelah ayat yang menerangkan tentang taubatnya tiga orang yang tidak ikut perang bersama Rasul, yang diantara salah satu siapa? Ka'ab bin Malik. Setelah Allah menerangkan tentang taubatnya mereka dan diterima taubatnya mereka, Lalu Allah menerangkan ayat ini, ya ayyuhallatina amanu ittaqullah wa kunu ma'as-sadiqin. Bagaimana Ka'ab bin Malik dan dua temannya yang lain telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala agar dia jujur. Maka ketika Rasulullah sampai pulang, seperti biasanya Rasul itu datang duduk di masjid, maka pada datanglah orang-orang yang tidak hadir, tidak serta dalam peperangan itu. Ternyata bukan 3 orang yang tidak ikut perang, buahnya. Akan tetapi yang banyak itu semuanya mencari udzur, berbicara kepada Rasul, saya ada udzur ini ya Rasul, saya ada udzur ini. Padahal semuanya berdusta. Mereka dalam munafiki. Berbeda dengan 3 orang yang salah satu di antara Ka'ab. Maka Ka'ab berbicara apa adanya. Yang 3 orang ini berbicara kepada Rasul apa adanya. Ya Rasulullah, saya tidak punya uzur ya Rasulullah. Kalau saya mau, saya bisa berbicara untuk memperoleh uzur. Tetapi Allah Maha tahu, saya tidak punya uzur ya Rasulullah. Maka ketika itu Rasul atas wahyu dari Allah memerintahkan untuk tidak diajak bicara semua, untuk membiarkan Ka'ab bin Malik. Bukan cuma sekedar Rasul, tapi para sahabatnya juga ketika itu. Ujian seseorang yang jujur itu gak gampang. Di atas teori ketika kita jujur mudah, tetapi ketika kita menjalaninya, maka perlu keberanian, perlu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda keadaannya dengan apa? Orang-orang kafir, orang-orang munafik. Maka orang-orang munafik datang kepada Rasul sampai berani bersumpah, ya Rasulullah, wallahi aku punya udzur demikian demikian demikian. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 95 menerangkan tentang mereka. Sayakhlifuna billahi lakum idzan qalabtum ilaihim. Mereka akan datang kepada kalian dan akan bersumpah dengan nama Allah ketika kalian kembali dari medan perang, agar kalian berpaling darinya, dan hendaknya kalian berpaling, kata Allah, darinya. Litu'ridu anhum fa'ridu anhum innahum ridsun. Sesungguhnya mereka adalah najis. Wa ma'wahum jahannam jazaan bima kanu yaksibun. Maka tempat mereka adalah di neraka akibat dari apa yang mereka perbuat. Yakhlifuna lakum litardu anhum. Mereka bersumpah mencari ridhonya kamu, kalian, agar kalian ridho kepada mereka. Fa in tardau fa innallaha la yardha 'anil qaumil fasikin. Kalau kalian ridho, Allah tidak ridho kepada mereka, orang-orang munafik itu, orang-orang yang fasik. Ayat ini menerangkan tentang orang munafik yang datang kepada Rasul sampai bersumpah-sumpah mencari udzur, menyampaikan udzurnya. Berbeda dengan 3 orang yang datang kepada Rasul mengatakan, saya tidak punya udzur ya Rasul. saya salah, saya ingin bertobat ya Rab, ya Rasul. Maka tiga orang ini jujur dalam keimanannya. Tiga orang ini betul-betul merasa bersalah, tidak ingin terjatuh pada kesalahan yang kedua dan ketiga. Ketika dia yakini meninggalkan peperangan ada satu bentuk kesalahan, sementara Rasul telah memerintahkan muslimin untuk berperang, maka ini ada satu kesalahan yang perlu kita bertobat darinya. Maka karena jujurnya iman mereka, maka mereka pun bertobat kepada Allah, mengatakan tidak ada uzur. Ketika hukum diberlakukan kepada mereka 50 hari tidak diajak bicara oleh kaum muslimin di Madinah ketika itu, sehingga rasa-rasanya sempit dunia ini, sampai-sampai termasuk Ibnu Am, anak paman, kalau di orang Arab, lebih-lebih zaman itu, para Gobain, para suku-suku itu, ketika urusannya Ibnu Am, anak paman, itu sudah betul-betul kayak darah dagingnya. Orang yang paling dekat dengannya adalah Ibnu Am. Lah kali ini Ibnu Amuh yang sehari-hari selalu bareng, ketika dapat perintah dari Rasul untuk meninggalkan Ka'ab, dengan berat hati dia tinggalkan Ka'ab bin Malik. Dengan demikian pukulan untuk Ka'ab bin Malik dahsyat sekali. Ibnu Ammi meninggalkan saya, yang berikutnya juga istrinya. Betul-betul dunia ini merasa sempit, padahal dunia ini luas. Inilah ujian kejujuran. Setelah diuji oleh Allah dengan kejujurannya, maka Allah memberitakan bahwa taubatnya Ka'ab bin Malik dan dua teman yang lainnya diterima oleh Allah. Setelah itu Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kulu ma'as-sadiqin. Ikhwan fillah azani Allah iyyakum, dalam surat Muhammad ayat ke-21 Allah pun berfirman, falau sadaqullah lakana khairul lahum. Kalaulah mereka jujur kepada Allah dalam keimanannya, lakana khairul lahum. Perbuatan jujur yang dilakukan seorang beriman kepada Allah, jujur kepada Allah dalam keimanannya, lakana khairul lahum, maka kejujuran itu merupakan kebaikan untuk dirinya. Allah menjanjikan bahwa ketika kita jujur kepada Allah, yaitu ketika kita beramal untuk Allah dengan jujur, maka amalan yang kita lakukan di atas kejujuran itu khairul lahum, suatu kebaikan, suatu kejayaan yang akan dia peroleh. Berbeda dengan orang yang dusta, ketika dia beramal tetapi amalannya sesungguhnya tidak karena Allah, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang munafikun. Ketika mereka beramal dengan amalan yang tidak karena Allah, maka amalannya tidak berarti sama sekali, habaan, tidak bermakna sama sekali. Oleh karena itu, ikhwan fillah jazakumullah, yang diperlukan, yang diharuskan ada pada kita adalah hendaknya kita menjalani keimanan ini dengan jujur, dengan benar. Hendaknya kita terus menjaga kejujuran ini. Jangan sampai kita terjatuh pada kedustaan di dalam kita beragama. Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, oleh Imam dan juga oleh Imam Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Berkata Rasulullah SAW, "Inna sidqa yahdi ilal bir." Bahwasanya kejujuran itu akan mengantarkan seseorang kepada al-bir. "Wa inal birra yahdi ilal jannah." Dan sesungguhnya al-bir mengantarkan dia kepada al-jannah. Fa inna ar-rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan. Bahwa sesungguhnya seseorang itu terus menerus berbuat jujur, berbuat jujur, berbuat jujur, terus menerus berupaya di atas kejujuran sampai dia akan ditulis di sisi Allah sebagai seseorang yang jujur, orang yang benar. Alangkah nikmatnya seseorang yang dicatat di sisi Allah dengan gelaran as-siddiq. Sebaliknya, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujur yahdi ilan nar. Sesungguhnya kedustaan itu akan mengantarkan seseorang kepada al-fujur. Dan al-fujur itu akan mengantarkan seseorang kepada an-nar wal iyadu billah. Wa inar rajula la yakdibu hatta yuktab indallahi kadzaban. Kalau seseorang sudah terus-menerus berbuat dusta, terbiasa dia melakukan kedustaan demi kedustaan terus menerus, hobinya dusta, maka yuktab indallahi kadzaban, dia akan ditulis di sisi Allah sebagai sang pendusta waliyadu billah. Gelaran yang dia peroleh dari Allah adalah si tukang pendusta. Ikhwan fillah, di dalam hadis ini kita melihat bahwa as-sadiq, seseorang yang jujur, dialah yang akan memperoleh di hari berikutnya hasil yang baik. Barang siapa jujur, kejujurannya itu akan mengantarkan dia kepada al-bir. Apa itu al-bir? Al-bir adalah kathratul khair, yang banyak melakukan kebaikan, perbuatan-perbuatan kebajikan, amal-amal soleh, itulah al-bir. Karena anda jujur, maka kejujuran itu akan mengantarkan Anda kepada al-bir. Setiap kejujuran menjadikan Anda berbuat amal soleh. Amal soleh itulah yang akan mengantarkan Anda kepada al-jannah, sorga. Dalam ayat ini Rasul, dalam hadis ini Rasul menerangkan kepada kita bahwa kejujuran itulah yang akan berbuah dengan buah yang indah, buah yang nikmat, itu buah al-bir, dan al-bir akan berbuah al-jannah. Tidak sebaliknya, al-kadzib, yang namanya al-kadzib akan mengantarkan seseorang kepada al-fujur, perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan jelek, perbuatan-perbuatan maksiat. Gara-gara dusta, sekali berdusta, ketika dituntut oleh orang, melahirkan kedustaan kedua. Ketika kedustaan kedua lahir, lahirlah pula kedustaan ketiga, dan seterusnya. Walhasil kedustaan akan melahirkan al-fujur, dan al-fujur buahnya adalah an-nar wal-iyadu billah. Ikhwan fillah azakumullah, ketika Rasulullah SAW telah menerangkan tentang kejujuran akan membuahkan amalan soleh, kebaikan, dan kebaikan akan melahirkan surga, maka setelah itu Rasul mengatakan apa? Innar rajula la yasduku hatta yuktaba indallahi siddiqan. Bahwa seseorang itu kalau terus-menerus berbuat jujur, akan ditulis oleh Allah sebagai sang orang yang jujur. Lihatlah ikhwan fillah jazakumullah, ketika seseorang selalu berupaya, kalimat upaya karena di dalam riwayat yang lain dikatakan wala yazalu rajul yasduku wa yataharra sidqa, bahwa seseorang yang terus menerus berbuat kejujuran, kebenaran, dan terus berupaya, tidak berhenti satu kali jujur sudah. Akan tetapi terus-menerus berupaya dia jujur dan jujur. Hatta yuktab indallahi siddiqan. Lihatlah bahwa kejujuran itu kalau kita upayakan terus-menerus akan dicatat di sisi Allah, memperoleh predikat orang yang jujur, siddiqan. Bagaimana sih orang siddiq itu? Apa untungnya kalau dicatat oleh Allah, di sisi Allah sebagai orang yang jujur, siddiqan? Bacalah surah An-Nisa ayat ke-69, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yuti'illah wa rasulahu," barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, "faulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim," maka orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya itu akan dibarangkan oleh Allah dengan orang-orang yang telah Allah berikan kenikmatan atas mereka. Siapa sih orang yang telah diberikan kenikmatan oleh Allah atas mereka? Ayat ini menerangkan minan nabiyyin. Yang namanya orang-orang yang mendapatkan kenikmatan itu adalah para nabi, yang pertama. Yang kedua, as-siddiqin, orang yang jujur keimanannya. Yang ketiga, asy-syuhada. Yang keempat, as-salihin. Siapa yang dikasih kenikmatan oleh Allah atas mereka? An-nabiyyin yang pertama, yang kedua as-siddiqin. Peringkat orang yang jujur di bawahnya kenabian. Di atas syuhada, para syuhada yang mereka mati karena berjuang di jalan Allah itu kedudukan mulia. Akan tetapi kita lihat dalam ayat ini, as-sadiq di atas orang-orang mujahidin, di bawahnya para nabi. Begitu mulianya kedudukan orang yang jujur itu. As-siddiqin punya kedudukan yang sangat tinggi, mulia sekali. Derajat yang sangat tinggi. Tidak tanggung-tanggung. Dia kedudukannya ada di bawah nabi, di atas para syuhada. Oleh karena itu, ikhwan fillah jazakumullah, yang perlu kita sadari dan perlu kita sadarkan diri kita, bahwa kita harus bersama orang-orang yang jujur. Jadikanlah diri kita untuk terus-menerus menjadi orang yang jujur. Hadis tadi setelah menerangkan tentang wal kadhib yahdi ilal fujur, wal fujur yahdi ilan nar, maka apa kata Rasul? Innar rajula la yakdhibu hatta yuktab indallahi kadzdzaban. Al-kadzib, perbuatan dusta itu adalah perbuatan yang haram. Bahkan ulama menerangkan bahwa dia adalah kabair dzunub, bahwa dia adalah dosa besar, termasuk di antara dosa-dosa besar. Lebih-lebih ikhwan fillah jazakumullah, di zaman sekarang ini perbuatan dusta sesuatu yang mudah dikeluarkan oleh lisan ataupun perbuatan manusia. Mudahnya manusia di zaman sekarang ini berdusta. Ketika seseorang di zaman sekarang ini menjaga dirinya untuk menjadi orang jujur, jauh dari kedustaan, apa kata manusia? Lugu, dalam kurung bodoh. Kejujuran diterjemahkan dengan kekurangan ilmu, keterbelakangan. Sementara orang yang dusta dianggapnya pintar, licik dianggap pintar. Dia berdusta, bermain, mengambil kesempatan. Entah itu dusta dalam perdagangan, dusta dalam memberi khabar, dusta dalam dia beribadah kepada Allah, ataupun dusta dalam pernyataan-pernyataannya. Di zaman sekarang sangat mudah. Sampai-sampai orang berbuat dusta masalah agama pun mudah. Dan subhanallah, subhanallah, ketika seseorang pemateri berbicara dusta, malah disenangi. Seorang dai bercerita tentang neraka dengan kedustaan tidak ada dalil padanya. Cerita neraka, bangganya orang neraka ketika mendapatkan apa, azab yang ringan. Ternyata itu cuma waktu istirahat saja, setelah itu ayo berendam semua. Hasilnya apa? Semua orang tertawa. Cerita neraka yang Allah subhanahu wa ta'ala ancamkan kepada manusia, yang seharusnya manusia takut sebagaimana telah takutnya para sahabat radhiyallahu anhum, tetapi ini jadikan lawakan. Dia telah berdusta. Dari mana dia memberitakan tentang seperti itu, masalah agama? Dan sekian banyak kejadian yang lain, orang untuk menarik jamaah, dia bercerita dusta. Padahal ikhwan fillah jazakumullah, ketika seseorang bercerita dusta, tujuannya cuma buat sekedar lelucuan saja, buat bergurau saja, itu sudah satu perbuatan dosa besar. Bagaimana tidak? Karena Rasulullah SAW telah bersabda, "Wailun liman haddatha wa kadzar, fa kadzar liyudhika bihi al-qaum." Wailun lahu thumma wailun lahu. Kata Rasul alaihissalam, celakalah seseorang yang menyampaikan suatu berita, suatu ucapan yang di sana dia berdusta. Tujuannya adalah untuk orang lain agar tertawa. Dia berdusta tujuannya adalah biar rahat, biar rame, biar fresh. Kata Rasul, wailul lahu thumma wailul lahu, celakalah mereka, celakalah mereka. Tujuannya bukan serius, cuma bercanda. Tapi bercandanya itu adalah dusta. Rasul mengatakan wailul lahu, wailul lahu. Lah bagaimana yang berbicara agama dan dia berani berdusta? Ikhwan fillah jazakumullah, demikian besar makna as-sidq yang harus kita miliki. Demikian besarnya makna kejujuran itu, ikhwan fillah jazakumullah. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, Inna sidqa tuma'ninah wal kadhib raibah. Sesungguhnya perbuatan jujur itu akan menjadikan anda tuma'ninah, tenang hati. Buah dari kejujuran, anda akan tenang hati. Tidak seperti dusta. Wal kadhib raibah. Sementara dusta akan terus menjadikan anda bimbang, bimbang. Pertama yang mengingkari kedustaan kamu adalah diri kamu sendiri. Ketika seseorang berdusta kepada orang lain, siapa yang pertama mengingkari? Dirimu. Karena diri kamu ketika berdusta akan bertanya, kira-kira orang yang saya dustai paham enggak ya? Jangan-jangan nanti ngerti. Lah kalau ngerti celaka, terbongkar saya. Aib. Sehingga selalu raibah, bingung, gundah gulana. Itulah buah dari al-kadzib. Oleh karena itu ikhwan fillah jazakumullah, marilah kita hiasi diri kita. Kita hiasi akhlak kita ini dengan akhlak as-sidq. Agar hidup kita tuma'nina di dunia dan di akhirat kita akan memperoleh kemenangan, akan memperoleh hasil yaitu al-jannah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semua untuk selalu jujur dalam segala permasalahannya, dan mau Allah jadikan kita orang yang mau berusaha terus-menerus untuk selalu jujur dan dijauhkan dari sifat jelek al-kadzib. Mungkin itu ikhwan fil azakumullah yang bisa saya sampaikan. Seperti tadi saya sampaikan bahwa setelah ini masih ada satu season lagi, Ustadz Qomar Suedi akan menyampaikan wejangannya. Mungkin itu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.